yang berikutnya itu daftar nama. Nah, dua hal penting dalam membuat daftar nama adalah yang pertama tertulis, yang kedua jangan pilih-pilih daftar nama. Ya, walaupun Bapak Ibu sudah punya kontak yang banyak di handphone Anda, tapi Bapak Ibu harus tulis daftar nama Anda. Ya, apapun alasannya. Kenapa? Ketika Anda menulis daftar nama Anda, yang pertama daftar nama Anda akan aman. Kalau seandainya handphone Anda hilang atau handphone Anda error atau rusak, jadi daftar nama Anda masih aman. Yang kedua, nama harus tertulis. Bapak Ibu bisa buktikan nanti ketika Anda menulis daftar nama, tiba-tiba saja Anda mengingat teman-teman Anda yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, misalnya Anda sedang menulis Pak Andi. Pada saat Anda menulis di buku dengan nama Bapak Andi, tiba-tiba saja Anda teringat dengan Pak Budi. Gitu. Ketika Anda menulis Pak Budi, tiba-tiba saja Anda teringat dengan Pak Anton dan yang lain dan seterusnya. Itu yang akan membuat Anda semakin lancar dalam membuat daftar nama, Bapak sekalian. Tapi kalau hanya kita pikirkan saja, bayangkan di pikiran kita ada lebih dari 6.000 pemikiran ya yang berlalu lalang di pikiran kita. Itu tidak akan fokus. Ya, karena Anda menulis, Anda akan fokus dan banyak ide-ide yang akan keluar. Itu alasan kenapa harus tertulis. Yang kedua, jangan pilih-pilih daftar nama, Bapak sekalian. Ya, karena kalau Anda memilih-pilih daftar nama, saya yakin daftar nama Anda akan habis sebelum Anda prospek. Ya. Jadi jangan jadi dukun. Ya, misalnya Anda punya daftar nama 200 atau 300. Dari 300 daftar nama Anda pilih-pilih. Oh, kira-kira Pak Budi ini kayaknya nggak bisa deh join di sini. Kira-kira Ibu Indah nggak bisa join di sini. Jadi berkurang terus. Dan akhirnya hanya tersisa 3 daftar nama saja. Dan Bapak-Ibu sangat berharap dengan ketiga nama ini untuk bergabung. Dan ketika Anda prospek, ternyata ketiga daftar nama ini menolak Anda. Dan Anda akhirnya bilang ke upline Anda, "Up, saya sudah hubungi semua daftar nama saya dan akhirnya tidak yang join." Padahal Anda baru hubungi 3 daftar nama. Sisanya Anda pilih-pilih, Bos sekalian. Nah, bagaimana caranya agar Anda tidak memilih-milih daftar nama? Bapak Ibu, tempatkan tangan Anda di atas dalam menjalankan bisnis ini. Jangan tangan di bawah, ya. Tangan di atas berarti Bapak Ibu memberikan peluang kepada teman-teman Anda. Bukan meminta uang kepada mereka supaya Bapak Ibu dapat omset dan bonus, Bapak sekalian. Ya. Beda sudut pandang, tindakan mental Anda juga akan beda di bisnis ini. Kalau sudut pandang Anda tangan di bawah meminta uang atau omset dari daftar nama Anda, tindakan Anda juga pasti akan tangan di bawah, ya. Anda akan pilih siapa ya yang kira-kira cocok bergabung di bisnis ini, siapa ya yang kira-kira bisa ngomset besar di bisnis ini, dan akhirnya Anda pilih-pilih. Dan Anda negatif di luar terhadap daftar nama Anda. Nah, kalau Anda menyesuaikan tangan Anda di atas, Anda memberikan peluang kepada teman-teman Anda, ya Anda tidak akan pilih-pilih lagi. Kenapa? Semua orang pasti butuh sebuah peluang, Bos sekalian. Misalnya, saya ketemu dengan Bapak Andi. Ya. Saya ingin prospek Bapak Andi, di perjalanan saya berpikir, kalau seandainya Bapak Andi ini bergabung, saya akan dapat bonus 50 ribu. Kalau seandainya Bapak Andi ini bergabung, saya akan dapat omset saya akan naik. Yang terjadilah, saya sangat berharap, menaruh harapan besar kepada Bapak Andi ini. Ketika bertemu dengan Bapak Andi, saya prospek dengan penuh semangat, dan akhirnya Bapak Andi menolak saya, Bos sekalian. Yang terjadilah, saya akan sangat kecewa sekali, bahkan sakit hati kepada Bapak Andi, karena saya sudah berharap besar. Karena tangan saya di bawah, Bos sekalian. Ya, mungkin Anda pernah mengalami ketika ditolak orang, kecewa, sakit hati, ya. Nah, sebenarnya bukan salah orangnya yang nolak, tapi salah Anda dalam memposisikan mindset Anda. Ya, kalau seandainya Anda mindsetkan tangan di atas, bagaimanapun penolakan orang, Anda tidak akan pernah merasa kecewa ataupun sakit hati, Bos sekalian. Ya, misalnya saya ingin bertemu Bapak Andi dan ingin prospek Bapak Andi, saya mindsetkan tangan saya di atas. Saya akan beri Pak Andi ini peluang. Kalau saja Bapak Andi ini terima peluang saya dan dia bisa sukses berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan, saya tentunya sangat senang sekali. Kenapa? Karena bisa bantu Bapak Andi mungkin untuk pendidikan anaknya atau untuk mengatasi masalah finansialnya. Dan Bapak Andi pasti akan sangat senang sekali. Ya. Dan ketika saya datang ke rumah Pak Andi, saya tidak terlalu berharap dengan Pak Andi. Ya, justru yang saya pikirkan, satu saat lagi, Pak Andi ini yang akan pusing mengambil keputusan, bukan saya, ya. Tugas saya hanya memberi peluang. Tugas Pak Andi adalah pusing memikirkan jodoh atau tidak, bukan tugas kita, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pusing mikirin nih join atau tidak kita. Ya, itulah tugas prospek. Kita hanya kasih peluang. Kalau Pak Andi sarannya menolak, ya saya tidak kecewa. Kenapa? Karena saya hanya memberikan peluang. Saya tidak berharap omset dari Pak Andi, saya tidak berharap 50 ribunya bonus sponsor dari Pak Andi, tapi saya hanya memberikan peluang. Dan ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis dengan mindset tangan di atas, saya yakin Bapak Ibu akan enjoy jalankan bisnis ini. Ya. Kalau Bapak Ibu stres jalankan bisnis ini, berarti ada yang salah dengan cara Anda menjalankan bisnis ini. Ya, ada yang salah dengan mindset Anda dalam menjalankan bisnis ini. Oke. Nah, itu dua hal penting dalam membuat daftar nama. Berikutnya, potensi daftar nama Anda, ya, seandainya dalam waktu 1 menit saya berikan Anda waktu untuk menulis daftar nama, saya yakin Anda pasti bisa menulis 50 daftar nama itu dari survei saya, ya. Bahkan bisa lebih. Kalau seandainya saya berikan Anda waktu 1 jam atau 1 hari dalam menulis daftar nama, 50 pasti bisa lah, ya. Nah, misalnya Anda hanya memiliki minimal 50 daftar nama, dan 50 daftar nama Anda ini juga masing-masing kita berikan waktu 1 hari untuk menulis daftar nama, mereka juga akan bisa menuliskan 50 daftar nama juga. Anda bisa bayangkan potensi daftar nama Anda adalah 50 ditambah 50 kali 50, sama dengan 2.550 nama, bos sekalian. Itu baru standar minimalnya saja. Nah, dari 2.550 nama, di sini Bapak Ibu tinggal memberikan peluang saja ke mereka. Masalah siapa yang bergabung itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita hanya memberikan peluang. Dan angka rata-rata yang terjadi dari 2.550 daftar nama, masa sih tidak ada 3 orang yang serius jalan ke bisnis ini? Pasti ada, bos. Yang penting Anda tetap konsisten dalam menggarap daftar nama Anda. Ya. Dan di sini Bapak Ibu perlu menuliskan daftar nama Anda sebanyak-banyaknya, karena daftar nama Anda ini adalah bahan dasar Anda dalam menjalankan bisnis ini. Ya, tuliskan daftar nama Anda minimal 200 daftar nama. Kalau lebih itu lebih bagus, bos kalian. Minimal 200 daftar nama. Saya yakin Anda pasti punya banyak daftar nama. Ya. Misal kalau misalnya Anda menikah, ya Anda menikah, Anda mengundang berapa orang? Masa 50 orang gitu ya. Anda pasti akan mengundang lebih dari 200, 300, bahkan ada 1000 orang mengundang daftar nama, dan itu manusia semua, bos kalian, ya. Manusia semua. Ya, jadi saya yakin Anda pasti punya lebih dari 200 daftar nama. Nah, cara mengetahui power prospek Anda di mana gitu ya. Di sini Bapak Ibu, ya di sini kita ada metode FAST ya. F itu accessible, T itu teachable. Jadi Bapak Ibu dalam menulis tabel daftar nama di sini ada number, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada F, A, S dan T ya. Nah, nomor, nama, tinggal tulis ya, Budi, Jalan Setia Budi, telepon, HP, sekian. Nah, F, 3, ada 2, ada 1, artinya apa? Jika F itu berarti finansial. Ya. Finansial bandingkan dengan diri Anda sebagai yang punya daftar nama. Jika Pak Budi finansialnya lebih tinggi daripada Anda, Bapak Ibu tulis angka 3. Jika finansial Pak Budi sama dengan Anda, tulis angka 2. Jika finansial Pak Budi di bawah Anda, kita tulis 1. Jadi Anda kira-kirakan saja, bos kalian. Tidak mungkin kita pastikan ini hasilnya harus pasti, tidak mungkin ya. Masa Anda tanya ke Pak Budi finansial Anda tinggi enggak dengan saya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kirakan saja. Misalnya Ibu Ani alamatnya Jalan Anggrek nomor 10, bertelepon 091 sekian-sekian. Nah, finansialnya jika Ibu Ani lebih tinggi finansial daripada saya sebagai yang punya daftar nama, berarti saya tulis 3 di sini. Atau Bapak Sulaiman. Mungkin alamat saya lupa, tapi telepon saya punya ya. Di sini, tapi finansialnya di bawah daripada saya, saya tulis 1. Atau Bapak Andre Jalan Ahmad Yani 12A 092 sekian-sekian, finansialnya di atas saya, berarti saya tulis 3. Gitu ya. Kalau di atas Anda, kita tulis 3. Kalau sama dengan Anda, 2. Kalau di bawah Anda, 1. Itu dari segi penilaiannya ya. Nah, berikutnya A. A itu berarti ambisi. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan, finansial ini adalah untuk menentukan premi ideal yang Anda tawarkan. Kalau Bapak Ibu ketemu Pak Budi ini finansialnya 3. Berarti Bapak Ibu sudah berpikir, oh ini orangnya finansialnya 3, berarti premi yang saya tawarkan adalah minimal 700 ribu atau 1 juta. Ya. Karena kadang-kadang kalau orang finansial tinggi kita tawarkan 350, dia bingung dia. Ya, bingung kenapa saya tawarkan 350 ya, padahal potensinya bisa 700 ribu atau 1 juta misalnya. Nah, itu caranya untuk kenapa finansi kita perlu mengetahui finansialnya. Kalau misalnya finansialnya 2, ya Bapak Ibu ini 50-50 ya. Jadi Bapak bisa tawarkan yang 350 700 1 juta. Kalau finansialnya 1 sudah pasti 350 Bos kan ya. Tawarkan di sana. Untuk finansial, nah ambisi. Ambisi. Kalau misalnya ambisinya 1 Pak Budi ya. Nah, ambisi tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana visi yang Anda berikan. Jadi kalau misalnya Pak Budi ini cuma punya ambisi dengan nilai 1 di bawah Anda, Bapak Ibu, pada saat itu mungkin Bapak Ibu jangan dulu ngomong ratusan juta, nanti dia pusing, Pak, karena dia ambisinya 1. Mungkin hanya sebatas gratis nabung atau penghasilan jutaan gitu. Supaya masuk dulu ke otaknya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah bergabung, masuk ke dalam training dan pertemuan, nah di sana kita akan bukakan lagi lebih jauh visi dari Pak Budi ini. Ya, visi besar dari sini kepada Pak Budi. Nah, kalau misalnya Ibu Anik ini dengan final ambisinya 3, nah ini cocok Bapak Ibu. Berikan visi yang jauh ke depan. Ya. Penghasilan ratusan juta, dia akan menerima. Logikanya akan masuk. Dibandingkan dengan Pak Budi yang ambisinya 1. Ya. Kalau yang 2 ini 50-50, Bapak bisa jelaskan saja. Oke. Nah, terus supel. Supel ini menunjukkan bahwa kekuatan bis ini menunjukkan kekuatan bis ini dengan banyak atau sedikitnya teman. Oke. Misalnya Pak Budi, supelnya 3. Berarti Bapak Ibu gunakan ini sebagai kekuatan dari Pak Budi. Ya, misalnya Pak Budi, wah luar biasa Pak. Saya lihat Pak Budi ini orangnya sangat supel sekali, bahkan lebih supel daripada saya. Dan saya lihat Bapak Budi temannya banyak sekali Pak. Dan saya yakin sekali Pak Budi bisa lebih cepat suksesnya daripada saya. Saya yang teman saya sedikit saya bisa, apalagi Pak Budi yang punya teman banyak. Ini adalah modal Pak Budi ini bisa sukses di bisnis ini, gitu ya. Kalau Pak Budi ya supelnya tinggi. Kalau kita menemukan prospek dengan supelnya rendah, dengan temannya sedikit, misalnya Ibu Frida, supelnya 1. Nah, kita bisa katakan seperti ini, Ibu Frida, di bisnis ini banyak orang yang tidak punya teman pun bisa sukses di bisnis ini, Ibu Frida. Contohnya Bapak Arya, ya, setelah gagal di bisnis money game, dia nggak punya teman. Banyak teman yang nggak percaya sama dia. Tapi bisa sukses di BTN Networks. Apalagi Ibu Frida, ya, jadi sama. Kondisinya tidak punya teman, Bu Frida bilang tadi, ya Bu Frida juga bisa sukses di bisnis ini. Karena di bisnis ini sifatnya adalah networking. Bukan sekedar jualan, Bos kalian. Ya, Bu Frida. Kalau di bisnis ini kita harus jualan, tentunya Bu Frida harus punya banyak teman yang harus dijualin. Ya, tapi kalau di bisnis ini, kita hanya butuh beberapa orang, dan dari beberapa orang ini punya daftar nama lagi. Ya, kita ketemu 3 orang. 3 orang ini ketemu 3 orang lagi. Dan seterusnya, teman kita punya teman lagi. Teman punya teman lagi. Dan itu akan membuat jaringan Bu Frida akan semakin besar. Ya, itu bedanya antara kita sebagai seorang sales dan kita sebagai seorang pembangun jaringan. Ya, nah, jadi dengan sedikit daftar nama tidak perlu khawatir. Karena di sini sedikit daftar nama bisa sukses juga. Ya, sedikit teman bisa sukses juga. Apalagi ada support system yang akan membantu Bu Frida dalam membangun bisnis Anda. Ya. Nah, teachable. Kalau di sini teachable itulah untuk menentukan apakah prospek Anda warm market atau bukan. Ya, jadi warm market itulah orang yang believe, like, dan trust dengan Anda. Misalnya Anda telepon, Anda suruh join, langsung join gitu. Atau Anda presentasi sedikit pun, walaupun dia tidak ngerti, Anda join, prospeknya join gitu. Yaitu warm market. Maka angka-angka 3 ini, inilah warm market. Dan angka 3 ini, Anda bisa cari duluan, Bos kalian. Kenapa? Karena sudah pasti warm market Anda akan join. Kalau yang 1-1 ini, Bapak-Ibu, ya bisa minta bantuan leader Anda untuk prospek. Ya, Anda bisa membuat home meeting nanti, atau prospek one-on-one, atau ajak ke pertemuan. Nah, itu cara mengetahui power dari prospek Anda ada di mana ya. Nah, berikutnya,